Chocolatos Gold. Lezatnya coklat karamel, oh my god. Dan berlimpah renyahnya kacang mede. Chocolatos Gold, Mama Mia Lezatos. Sama-sama tuh teriakan berdansa denganku. Disini masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kalian semua. Bergembira denganku. Memang sedang dilanda kalut, sepi gelisah seakan kau dihadang maut. Mau begini salah, begitu pun salah. Hati pun tertutup buka, mata pun luput melihat. Hey, pada kus untuk begitu. Lama-lama sarapmu bisa terganggu. Pikiran jadi gila, mending kita bergembira bersama-sama teriakkan. Let's have some fun, enjoy your life. Berdansa denganku. Masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kalian semua. Bergembira denganku.